Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah olehmu bahwasannya umat ini, manusia ini, apabila mereka bersatu padu untuk mendatangkan manfaat atau suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat mendatangkan manfaat tersebut kepadamu kecuali suatu manfaat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan apabila manusia bersatu padu untuk menimpakan mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat menimpakan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena-pena, pena penulisan takdir. Wajaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi At-Tirmidzi, dan dalam riwayat selain Tirmidzi, yaitu riwayat Abad bin Humaid dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ihfadillah tajiduhu amamak. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala ketika lapang, ketika senang, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalimu di saat-saat kamu dalam kesulitan. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah olehmu bahwasannya apa yang tidak akan menimpamu, apa yang terluput darimu, lam yakun liyusibak, maka tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang akan menimpamu telah ditetapkan akan menimpa kepadamu, maka niscaya tidak akan terluput olehmu, tidak akan meleset, pasti akan menimpa kepadamu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan ketahuilah olehmu bahwa bersama kesabaran ada kemenangan, ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasannya bersama kesusahan, kesulitan, itu ada jalan keluarnya. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Demikian riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis-hadis yang merupakan hadis-hadis pilihan, dan juga merupakan hadis-hadis pokok dasar di dalam agama ini. mencakup padanya akidah, akhlak, ya, muamalah, ya, ibadah dan seterusnya, ya, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawakan atau dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan seyogianya bagi para penuntut ilmu untuk perhatian dengan kutaib ini, kitab kecil kumpulan kurang lebih 42 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis pilihan. Di antara hadis-hadis pilihan yang beliau bawakan di sini adalah hadis yang kita baca tadi, ya. Hadis yang sangat pantas untuk kita sering mengulangnya, ya. Terkhusus di saat-saat kita menghadapi kesulitan, ya, di saat-saat menghadapi kepanikan, ya, di saat-saat susah, ya, dan seterusnya, ya, dengan membaca hadis ini maka akan memberikan bimbingan, arahan, ya, petunjuk kepada kita bagaimana semestinya seorang muslim dalam bersikap menghadapi hal-hal tersebut, ya, hal kesulitan, kesusahan atau yang semisalnya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang ketika itu masih muda, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya ya ghulam, wahai anak muda. Dan ini menunjukkan perhatian beliau yang besar terhadap anak-anak, ya, terkhusus anak-anak muda, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian untuk mendidik dan mengajar tentang agama ini kepada anak-anak muda, ya. Di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini. Beliau mengatakan, "Inni u'allimuka kalimat." Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Kalimat yang ringkas namun padat. Dan ini menunjukkan bahwasannya ilmu itu didapatkan sedikit demi sedikit. Ya. Nah, tidak bisa diambil langsung semuanya, ya, diserap langsung semuanya dalam satu kitab langsung habis. Ya. Tetapi ilmu didapatkan kalimat per kalimat, ya, sedikit demi sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ini kalimat-kalimat yang penting, ya, yang menjadi pelajaran bagi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan menjagamu. Apa maknanya menjaga Allah subhanahu wa ta'ala? Allah tidak membutuhkan penjagaan. Bahkan Allah lah yang menjaga makhluk, yang menjaga alam ini. Akan tetapi maksudnya adalah ihfad dinallah, jagalah agama Allah. Dengan apa menjaga agama Allah azza wa jal? Bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna hifdullah, menjaga Allah. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu, yaitu jagalah agama Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya. Menjaga larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya. Jaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk hifdullah, menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah talabul ilmi. Belajar, mengaji, membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah. Belajar agama ini bentuk dari menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa balasannya bagi orang yang menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala? Yahfadka, maka niscaya Allah akan menjagamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Ketika seseorang menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga dia. Allah akan menjaga seseorang yang menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga dia dari setiap perkara yang tidak dia sukai. Allah jaga dia dari setiap perkara yang buruk, baik dalam agamanya atau dalam dunianya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapanmu. Ya'ni amamak. Nah, artinya jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan hambanya. Jaga syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan dekat denganmu. Allah akan segera memberikan balasan, pahala. Sebagaimana juga dikatakan dalam hadis yang lain, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a wa man atani yamshi ataituhu harwala. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan barang siapa yang mendatangiku berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan harwala, dengan jalan cepat atau lari. Allah segera akan memberikan balasan kepada orang-orang yang menjaga agamanya. Ketika seseorang ingin selamat, ingin terhindar, ingin terjauhkan dari berbagai macam kejelekan dan keburukan, ya. Nah, termasuk virus corona, ya. Salah satu musibah, ya, yang kita tidak ingin terkena. Maka untuk mendapatkan lindungan, pemeliharaan dan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang tidak kita sukai adalah dengan menjaga agama Allah. Ihfadillah yahfadzka. jagalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah perintah-perintah Allah dengan dikerjakan. Jagalah larangan-larangan Allah dengan ditinggalkan. Maka niscaya Allah akan menjagamu. Yaitu Allah akan menolongmu. Allah akan melindungimu. Ya. Dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Jaga agama Allah Azza wa Jal. Melihat tempat atau daerah yang lain terkena musibah, baik berupa wabah atau yang semisalnya, menjadi peringatan bagi seorang mukmin agar dia kembali kepada Allah Azza wa Jal, kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, berhenti dari kemaksiatan dan dosa, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyak ibadah, amal saleh, menjaga dinullah, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin mengambil pelajaran dalam kejadian-kejadian yang terjadi ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, biasakan meminta itu kepada Allah. Biasakan kebutuhan kita itu selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keperluan kita, kita minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam hal-hal yang kecil. Gak punya sendal misalkan. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biasakan meminta keperluan, hajat dan seterusnya kepada Allah Azza wa Jal. Karena ini menunjukkan butuhnya dan perlunya kita kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi permintaan tersebut adalah permintaan yang tidak dapat mengabulkannya kecuali Allah. Maka wajib memintanya hanya kepada Allah. Meminta rizki. Meminta syafaat. Meminta keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan seterusnya. Adapun apabila hal-hal tersebut diminta kepada selain Allah, maka itu syirkun akbar, syirik besar. Kemudian ada jenis yang kedua dari jenis permintaan kepada makhluk. Dalam perkara-perkara yang makhluk mampu untuk memberikannya, maka hal seperti ini boleh. Meminta kepada makhluk yang makhluk tersebut mampu untuk memberikan. Hal tersebut boleh, namun yang lebih afdol, yang lebih utama bagi seorang mukmin adalah menjaga iffahnya, kehormatannya. Sehingga dia tidak meminta-minta kepada manusia. Karena meminta kepada manusia ada nau' madzallah. Ada sisi kita merendahkan diri. Menghinakan diri kepada orang yang kita minta. Dan khawatir ini akan mengurangi ketauhidan seorang hamba. Sehingga yang lebih afdal, dia meminta hal-hal tersebut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Minta keselamatan, minta dijauhkan dari berbagai macam keburukan dan kejelekan, minta diselamatkan dari wabah, musibah, bencana dan seterusnya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan juga termasuk salah satu jenis permintaan, namun disendirikan, karena menunjukkan besarnya ibadah isti'anah, meminta pertolongan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Meminta pertolongan ibadah. Namun beliau ulangi lagi, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara tersendiri ibadah isti'anah ini, ibadah meminta pertolongan, menunjukkan keutamaan isti'anah billah. Ibadah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah bahwasannya umat manusia ini, apabila mereka bersatu padu ingin memberikan suatu manfaat kepadamu, ingin menolongmu, membantumu, maka niscaya mereka tidak akan dapat mendatangkan suatu manfaat kepadamu kecuali manfaat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untukmu. Maka seorang mukmin, dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia meyakini bahwasannya kalaupun semua manusia bersatu ingin menolong, membantu dan seterusnya, maka niscaya mereka tidak akan dapat mampu untuk menolong atau membantu atau memberi manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Dan juga law ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya apabila mereka bersatu padu untuk memberikan mudarat, menimpakan mudarat atau bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat menimpakan atau mendatangkan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atasmu. Walaupun semua makhluk bersatu, ya, ingin menimpakan mudarat kepada seseorang, sama sekali tidak akan dapat menimpakan mudarat, ya, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Ya. Maka seorang mukmin dia mengimani qada dan qadarullah, ya, ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan hanya dengan mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba dia akan memiliki hati yang tumakninah, hati yang tenang, ya, enggak panik, ya, enggak stres, ya, enggak gundah gulana, ya, enggak resah, ya. Nah, karena keimanannya kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dia yakin, ya, walaupun manusia bersatu semua untuk menimpakan bahaya, mereka tidak akan dapat, ya, menimpakan bahaya kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam, telah diangkat pena-pena, pena yang menulis takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada di Lauh Al-Mahfud. Wajaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran, sehingga yang terjadi di dunia ini adalah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Maka wajib bagi kita untuk beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ihfadillaha tajidhu amamak, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Itu Allah akan dekat denganmu, Allah akan menolongmu, menjagamu. Ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fi syiddah, kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau lapang atau senang, maka niscaya Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam keadaan susah, sulit. Maka banyak beramal, banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat-saat kita dalam keadaan senang, gembira, lapang, banyak kenikmatan. Jangan lalai dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Jangan lalai dengan kesehatan kita yang Allah berikan sekarang. Jangan lalai dengan melimpahnya rizki. Jangan lalai dengan berbagai macam nikmat-nikmat dan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ada sekarang. Gunakan nikmat dan rizki tersebut untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah ketika dalam keadaan lapang atau senang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika dalam keadaan susah, sulit. Berapa banyak seorang hamba dia enggak sadar mendapatkan pertolongan, ya, mendapatkan keselamatan, ya, di saat susah dan sulit, ya, karena sebab amal solehnya yang dia lakukan ketika masa-masa lapang dan senangnya. Terjadi musibah, tabrakan misalkan, semuanya meninggal kecuali dia. Semuanya masuk rumah sakit, ya, kecuali dia. Nah, bisa jadi Allah selamatkan dia itu karena sebab apa? amal soleh, ya, firraha, yang dia lakukan ketika masa-masa senang, masa lapang. Menyebar virus corona, banyak yang terjangkit, dia selamat. Bisa jadi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab amal solehnya, ibadahnya di saat-saat reha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang berada di perut ikan, yang ketika itu berada di perut ikan. Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena dia termasuk orang-orang yang musabbihin, yang banyak mengingat Allah, banyak beribadah kepada Allah. Kalau bukan karena itu, maka niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari dibangkitkan. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam karena sebab amal solehnya, ibadahnya. Maka seorang mukmin dia mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, selalu ibadah kepada Allah azza wa jal, selalu mengingat Allah azza wa jal di saat senang dan di saat sulit, di saat senang dan di saat susah. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dia tidaklah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kecuali di saat susah saja. Ketika susah baru berdoa, ketika di masa senang maka mereka kembali kufur dan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamman najjakum ilal barri a'radtum. Ini kebiasaan orang-orang musyrik. Adapun seorang mukmin dia mengenali Allah baik di saat senang, di saat lapang, atau di saat sulit dan susah. Kemudian wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sedikit lagi. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang tidak akan menimpamu maka niscaya tidak akan menimpa kepadamu. Apa yang telah ditetapkan tidak akan menimpamu, tidak akan dapat menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang akan menimpa kepadamu telah ditetapkan akan menimpa kepadamu, maka tidak akan meleset. Tidak akan terluput darimu. Pasti akan menimpa kepadamu. Maka seorang mukmin dia tenang dengan keyakinan ini. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bersama kesabaran ada pertolongan, ada kemenangan. Ketika sabar menghadapi musibah, kesulitan, kesusahan, ketahuilah semakin dahsyat ujian, cobaan, maka semakin dekat pintu-pintu kemenangan. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bersama kesabaran ada kemenangan, ada pertolongan Allah. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bersama kesusahan atau kesulitan itu ada jalan keluar. Bertakwalah kepada Allah untuk mendapatkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar kepadanya. Takwa Allah adalah jalan keluar dari kesusahan dan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesusahan atau kesulitan itu ada kemudahan. Ketika seorang sulit, susah, semakin sulit, semakin susah, ketahuilah bersama kesulitan dan kesusahan itu ada kemudahan. Maka mintalah kepada Allah azza wa jalla untuk diselamatkan dari kesusahan dan kesulitan tersebut. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan lan yagliba usrun yusraini. Lan yagliba usrun yusraini. Beliau dua kali mengatakan satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Dan satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Apa yang dimaksud? Ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesulitannya satu, kemudahannya dua. Bagaimana dikatakan kesulitannya satu? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usr di situ dikasih alif lam. Dikasih alif lam, maka apa? Al-usru di sini dihukumi satu. Marrah wahidah. Karena mu'arraf dengan alif dan lam. Ma'rifah dia. Al-usru di sini ma'rifah sehingga dihukumi satu, al-usru. Sedangkan yusra itu nakirah. Bukan ma'rifah. Nah, dia nakirah juga mukarrar, terulang dua kali, ya. Nah, sehingga dihukumi dua kemudahan, ya. Maka dalam setiap satu kesulitan bersamanya ada dua kemudahan, ya. Nah, maka seorang mukmin tenang dengan hal ini, ya. Ada kesulitan, ada kesusahan, jangan khawatir, jangan panik, jangan stres, jangan gundah gulana, jangan resah. Ada dua kemudahan. Bersama setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan tersebut. Nah, ya. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk bisa mendapatkan jalan keluar, ya, dari berbagai macam musibah, kesulitan dan kesusahan dan seterusnya. Nah, taib. Selesai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, maka seorang mukmin, ya, dengan dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mendapatkan rasa tenang dalam hatinya, ya, tenang walaupun apa yang terjadi, ya, yang terjadi musibah ini musibah itu, wabah ini wabah itu, ya, dia akan tenang hatinya, ya, mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan apa yang terjadi ini sebagai pelajaran dan peringatan agar dia kembali kepada Allah, ya, banyak istighfar, ya, banyak bertaubat, ya, banyak memperbanyak amal soleh, nah, ya, dan seterusnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.